harus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Kesungguhan cintaku padamu. Ku rasakan perhatianmu, karena ku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka lagi. Ku cinta kamu sepenuhnya. Dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan, semua akan ku berikan. Sampai bila diriku ini harus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Kesungguhan cintaku padamu. Ku rasakan perhatianmu, karena ku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka lagi. Ku cinta kamu sepenuh hati. Dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan, semua akan ku berikan. Ku rasakan perhatianmu, karena ku benar-benar sayang. Dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan, semua akan ku berikan. itu kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan. Tenggelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Terima kasih.